Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Kita lanjutkan kembali kitab Sahih Targhib wa Tarhib. Kita masuk di bab yang ke-15. Baik. Qala al-Mundhiri rahimahullah, at-targhibu fi sholati fi awwali waqtiha. Targhib, anjuran untuk sholat di awal waktunya. Qala an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap hadis yang di situ ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah telah menyebutkan faedah, disebutkan hirsus sahaba 'alal ilm, semangatnya para sahabat untuk mencari ilmu. Tanda seorang itu semangat untuk belajar cari ilmu adalah bertanya. Sebagaimana yang ditanyakan kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma tentang keilmuan beliau yang begitu banyaknya, di antaranya beliau sebutkan bilisanin Saul, dengan lisan yang sering bertanya. Itulah babul ilm, pintunya ilmu. Naam. Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali, amali itu bukan amalu. Jadi kadang ada kitab-kitab yang salah cetak. Ayyul amali ahabbu ilallahi ta'ala, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Qala as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Qultu summa ay, kemudian apa? Qala birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Qultu summa ay, qala al-jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Qala haddatsani bihinna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menceritakan atau menyampaikan kepadaku dengannya, walau seandainya istazattuhu, aku minta tambah ya, lazadani, ini saya akan ditambah. Seandainya Ibnu Mas'ud melanjutkan summa'i, kemudian apa? Pasti akan ditambah oleh Rasulullah. Naam. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Tirmidzi wa Nasa'i. Baik, ikhwani fi din azani wa azakumullah. Di sini tatkala Ibnu Mas'ud bertanya amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau menyebutkan salat pada waktunya. Di sini lafadznya ala waktiha, bukan fi awwali waktiha, bukan di awal waktu, tapi sholat pada waktunya. Sholat pada waktunya. Nah, selama dikerjakan sholat pada waktunya, berarti dia termasuk amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ala waktiha ini maksudnya bagaimana? Pada waktu yang diminta oleh syariat. Dikerjakan di waktu yang diminta, yang ditentukan oleh syariat. Nah. Dan waktu yang paling utama yang diminta untuk mengerjakan sholat lima waktu adalah di awal waktunya. Di awal waktunya nanti akan kita baca ya, yang menjelaskan tentang keutamaan sholat di awal waktunya. Baik. Ikhwani fi din azani wa azakumullah. Sholat lima waktu itu yang paling afdal adalah di awal waktu, kecuali sholat-sholat yang dikecualikan lebih utama diakhirkan. Misalnya sholat isya, jika memang tidak memberatkan bagi jamaah. Baik, sehingga as-sholatu ala waktiha, sholat-sholat yang memang disunnahkan dikerjakan di awal waktu, kecuali naam sholat isya yang lebih utama di akhir waktu. Ini taib jawaban beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian yang kedua, birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian jihad fi sabilillah. Kita hanya membahas satu, as-salatu ala waktiha, karena sesuai dengan judul babnya, at-targhib bisolati fi awwali waktiha. Fi awwali waktiha. Nah, ini secara keumuman as-salatu ala waktiha. Nanti hadis-hadis berikutnya menunjukkan tentang fi awwali waktiha. Qala rahimahullah an rajulin min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam. Dari seorang dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika dalam sebuah hadis yang tidak diketahui siapanya adalah dari kalangan sahabat, ini tidak ada masalah ya dengan hadisnya. Nah, tapi jika selain sahabat ada rawi hadis yang majhul yang tidak diketahui, nah, maka itu bisa berpengaruh dengan kesahihan hadisnya. Ini tidak disebutkan sahabat siapa yang nanya ini. An rajulin min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qal, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul amali afdal. Rasulullah SAW beliau ditanya amalan apa yang paling utama. Qala Syu'bah, ini perawinya. Au qala afdhalul amal, afdhalul amal. Ini au di sini Syu'bah dengan menyebutkan ada redaksi yang lainnya. Ini Syu'bah ini ragu. Apakah lafadznya ayul amal afdol atau afdolul amal? Redaksi yang disampaikan kepada Rasulullah SAW. Qala as-salatu li waktiha, salat pada waktunya. Wa birrul walidain wal jihad. Rawi Ahmad warwatu muhtajjun bihim fis sahih, semakna dengan hadis yang di atas. Amalan yang paling utama, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salat pada waktunya. Baik. Qala rahimahullah an Ummi Farwah radhiyallahu anha. Wa kanat mimman bayya'an nabiyya sallallahu alaihi wa sallam. Beliau Ummu Farwah termasuk yang berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Qalat Su'ila Nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam ayyul a'mal afdal? Amalan-amalan apa yang paling utama? Qala as-salatu li awwali waqtiha. Ini yang menggunakan lafaz li awwali waqtiha. Hadis-hadis yang sebelumnya saya menyebutkan pada waktunya. Pada waktunya itu berarti bisa di awal, bisa di tengah, bisa di akhir. Tapi di sini dengan sharih menyebutkan li awwali waqtiha. Amalan yang paling utama itu adalah sholat di awal waktunya. Sholat di awal waktunya. Rawa Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala la yurwa illa min hadis Abdullah bin Umar al-Umari. Tidak diriwayatkan kecuali dari hadisnya Abdullah bin Umar al-Umari. Wa laysa bil qawi, dan dia bukan termasuk rawi yang kuat inda ahli hadis. Wattarabu fi hadal hadis. Qala al-Hafidz radhiyallahu anhu, Abdullah hada saduqun hasanul hadis fihi layyinun. Qala Ahmad salihul hadis la ba'sa bihi. Wa qala Ibnu Ma'in yuktabu hadithu. Wa qala Ibnu Adi saduqun la ba'sa bih. Wa dha'afa Abu Hatim wa Ibnul Madini. Nah, mari sini disebutkan di hukum al-Albani sahih li ghairihi. Nah, itu disebutkan beliau bahas di putra nomor 1 itu. Nah. Baik. Wa amma wa ummu Farwah perawi hadisnya. Ya ukhtu Abi Bakar Siddiq li abihi. Ummu Farwah itu saudaranya Abu Bakar Siddiq sebapak, ya. Saudara sebapak dengan Abu Bakar Siddiq. Wa man qala fiha Ummu Farwah al-Ansariyah, dan yang menyatakan bahwa itu adalah Ummu Farwah al-Ansariyah faqat awham, itu keliru, ya. Ini Ummu Farwah taib saudara sebapak dengan Abu Bakar Siddiq. Naam. Ikhwani fiddin azani wa azakumullah. Sehingga mungkin hadis-hadis yang telah kita lewati yang menyebutkan fi waqtiha atau ala waqtiha itu bisa naam dibawa ke dalam hadis ini, yakni maknanya li awwali waqtiha. Dijalankan sholat itu di awal waktunya, itulah amalan yang paling afdol. Naam. Qala wa an Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala ashadu anni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yaqul. Aku bersaksi, ini untuk takkid menguatkan, bahwasanya aku mendengar Rasulullah sallallahu wasallam beliau menyatakan khamsu salawatin, lima waktu salat. Iftarahunna Allah azza wa jalla, yang mana Allah mewajibkan lima waktu itu. Man ahsana wudu'ahunna, barang siapa perbagus wudu untuk salat lima waktu itu. Wa sallahunna liwaqtihinna, indahnya, dan dia jalankan salat lima waktu itu liwaqtihinna, pada waktunya. Wa atamma ruku'ahunna, dia sempurnakan rukuknya. Wa sujudahunna, dan sujudnya tatkala menjalankan salat lima waktu, rukuknya sempurna, sujudnya sempurna. Wa khusyu'ahunna, demikian pula khusyuknya sempurna. Kana lahu 'alallah ahdun, maka dia memiliki janji, perjanjian dengan Allah. Ayyaghfirullah, Allah akan mengampuni dia. mereka-mereka yang menjalankan sholat lima waktunya dengan bagus, menjalankan sholat lima waktunya di waktunya, memperbagus rukuknya, sujudnya, dan khusyuknya, maka Allah berjanji Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Wa man lam yaf'al, dan barang siapa yang tidak menjalankan. Nah, di sini ada yang menerangkan barang siapa yang tidak mengerjakan. Tidak mengerjakan apa ini? Tidak mengerjakan sholat sebagaimana sifat yang disebutkan di atas. Ya, ini tidak bagus sholatnya. Nah, tidak sholat mungkin di awal waktunya. Tidak menyempurnakan rukuk dan sujud secara khusyuknya. Itu mana? Waman lam yaf'al. Baik. Falaysa lahu 'ala Allah ahdun, maka dia tidak memiliki janji dengan Allah. Insya'a ghafarlah, jika Allah berkehendak Allah ampuni dia. Wa insya'a adzabahu, jika Allah berkehendak Allah akan azab dia. Naam. Ini waman lam yaf'al ada menyatakan mutlakon, maknanya barang siapa yang tidak menjalankan sholat. Ya. Barang siapa yang tidak menjalankan sholat, dia masih memiliki kemungkinan untuk diampuni oleh Allah. Bisa diampuni oleh Allah, bisa pula naam, dia tidak diampuni akan diazab oleh Allah. Ini diantara dalil bahwasanya tarikus sholat, orang yang meninggalkan sholat, ya. Orang meninggalkan sholat bukan karena menganggap tidak wajibnya sholat. Seseorang meninggalkan sholat karena malas, maka dia tidak kafir karenanya. Insya'a ghafarullah, jika Allah berkehendak Allah akan ampuni dia. Jika Allah berkehendak azabah, dia akan diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tahta masyi'ah. Nah, ini pendapat ulama yang menyatakan orang yang meninggalkan sholat ya, karena malas ya, bukan karena menentang kewajibannya yang diterangkan oleh Imam Syaukani rahimahullah, itulah kebanyakan orang yang tidak sholat itu mereka-mereka malas, bukan menentang kewajiban sholatnya karena malas saja. Tapi kalau ditanyakan wajib, wajib, tapi malas dia menjalankannya, itu tahta masyiah. Bisa jadi Allah ampuni dia, bisa pula Allah mengazabnya, tapi tidak kafir karenanya. Nah, ini pendapat jumhur ulama. Nah, rawahu Malik wa Abu Dawud wa Nasa'i wa Ibn Hibban fi sahihihi. Nah, ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Sebutkan di sini wa salahun wa sallahunna li waqtihinna. Naam. Baik. Wa qala wa ruya, ini menggunakan sighatu tamrid yang menunjukkan dhaif sebenarnya dengan sighat ini. Wa ruya, dan diriwayatkan an Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu qala خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar yang menemui kami. Wa nahnu sab'atu nafarin, kami ada 7 orang. Arba'atun min mawalina, 4 orang dari mawalina. Mawali itu jamak dari maula. Maula itu budak yang dimerdekakan, bekas budak. Wa salasatun min arabina, dan 3 yang lainnya itu dari orang-orang yang merdeka, bukan budak. Ini ngumpul 4 orang mantan bekas budak dan 3 orang merdeka yang sama sekali tidak pernah merasakan jadi budak. Naam. Musnidi dhuhurina ila masjidihi, yang kami menyandarkan punggung-punggung kami ke masjidnya. Faqala, ma ajlasakum, Rasul tanya, apa yang bikin kalian duduk di sini? Ada apa? Ya. ada apa kalian kok tetap duduk di sini? Qulna jalasna nantadiru sholat. Kami duduk dalam rangka untuk nunggu sholat, menunggu sholat berikutnya akan datang. Qala fa'aramma qalilan. Itu disebutkan di bawah itu. Aramma kalimat kalimat yang dua dari bawah. Wa bi fathir ra wa tasdidil mim ai sakata. Diam maknanya. Fa'aramma qalilan. Beliau diam. Rasul diam tatkala mereka menjawab kami duduk di sini itu nunggu sholat. Summa aqbala alaina. Kemudian beliau pun menghadap kepada kami. Faqala hal tadruna ma yaqulu rabbukum. Tahukah kalian apa yang diucapkan Rabb kalian? Qulna la. Kata mereka enggak, enggak tahu. Qala fa inna rabbakum yaqul. Sesungguhnya Rabb kalian menyatakan, yakni Allah berfirman, man shalla as-salata li waqtiha. Barang siapa yang sholat pada waktunya, wa hafadhu 'alaiha, dan menjaganya, ya, menjaga sholat itu, wa lam yudayyiha, dan dia tidak menyia-nyiakannya, ini tidak meninggalkannya, istighfafan bihaqqiha, karena meremehkan haknya, hak sholat. Dia menjaga sholat lima waktunya dan tidak meninggalkan sholat lima waktunya karena meremehkan perkara sholat. Falahu alaiya ahdun, maka dia memiliki janji denganku. An uthilahul jannah, aku akan masukkan dia ke dalam surga. Ini janjinya Allah. Ya. Allah yang berjanji, Allah yang punya surga, dan Allah la yahliful mi'ad. Zat yang tidak pernah menyelisih janjinya. Naam. Baik. Dia memiliki janji perjanjian denganku bahwasanya aku akan masukkan dia ke dalam surga. Kapan itu? Man shalla sholata li waqtiha. Siapa itu? Orang-orang yang sholat pada waktunya. Yang dia menjaga sholatnya. Menjaga sholatnya, senantiasa rutin menjalankan sholatnya. Dan tidak meninggalkan sholatnya karena meremehkan perkara sholat. Nah. Kemudian, وَمَنْ لَمْ يُسَلِّهَا لِوَقْتِهَا. Dan barang siapa yang tidak menjalankan sholat pada waktunya, pada waktu yang ditentukan oleh syariat, وَلَمْ يُحَافِدْ عَلَيْهَا. Dan tidak menjaga sholatnya, وَدَيَعَهَا. Dan dia meninggalkan sholat istighfafan bihaqqiha karena meremehkan perkara sholat. Fala ahdalahu alayya, maka tidak ada perjanjian baginya padaku. In syi'tu azabtuhu, jika aku berkehendak aku akan azabnya. Wa in syi'tu ghafartu lahu, jika aku berkehendak, jika aku mau, aku akan ampuni dia. Naam, tahta masyiatillah. Orang-orang yang tidak sholat pada waktunya, orang-orang yang tidak menjaga sholatnya, orang-orang yang menyia-nyiakan sholat karena meremehkan sholat, bisa jadi Allah mengazabnya, bisa jadi pula Allah mengampuninya. Rawahu At-Tabrani fil Kabir wal Ausat wa Ahmad bin Nahwihi. Baik. Ini ikhwan fi din azani wa a'azzakumullah. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ya, semua ini menunjukkan tatkala kita menjaga salat lima waktu kita, kita jalankan di awal waktunya, berarti kita telah menjalankan afdhalul a'mal. Amalan paling utama. Naam. Kita telah menjalankan sebuah amalan yang paling afdhal. Sebuah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang kedua, tatkala kita menjalankan salat di awal waktunya, kita akan mendapatkan janji dari Allah Subhanahu wa taala, taib, untuk kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, kita akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Jika kita bisa menjaga sholat 5 waktu kita di awal waktunya. Naam. Ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Baik. Kalau disebutkan sholat di awal waktunya, ya tentunya berjamaah. Sholat di awal waktunya dengan dijalankan berjamaah. Naam. Sesibuk apapun kita, sebagai siapapun kita, Umar bin Abdul Aziz, beliau sebagai khalifah, ngurusi negara. Nah, ini kelasnya sudah ngurusi negara. Jika datang waktu sholat, beliau berhenti. Nah, beliau tinggalkan semua kesibukannya. Dan beliau baik menjalankan sholat berjamaah. Ini kelasnya naam sudah khalifah. Dan kita itu siapa? Tidak sampai sekelas itu, bahkan jauh di bawahnya. Jabatan mungkin juga tidak terlalu tinggi. Nah, kemudian kok sampai tersibukkan dengan apa jabatan kita, sehingga meninggalkan sholat 5 waktunya. Apalagi itu kemudian rutin dijalankan karena tuntutan apa tuntutan pekerjaan ya, sehingga sering luput untuk menjalankan sholat di awal waktunya dengan berjamaah. Nah, padahal Umar bin Abdul Aziz ini seorang khalifah. Ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Baik. Qala Mundhir rahimahullah at-targhib fi sholatil jamaah. Anjuran tentang sholat jamaah. Wa ma jaa fi man kharaja yuridul jamaah. Dan apa-apa yang datang tentang orang yang keluar untuk menjalankan sholat jamaah, bahwa jadana sakat sholaw, dan ternyata dia jumpai sudah selesai sholatnya. Orang-orang sudah berangkat ke masjid, ternyata sholatnya sudah selesai. Dia tidak kebagian sholatul jamaah. Dia mendapatkan apa? Ya. Baik. Qala rahimahullah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatur rajuli fi jama'atin, salatnya seorang berjamaah, ini salat 5 waktu ini, salatnya seseorang berjamaah, tad'ufu ala salati, dilipat gandakan atas salatnya dia, fi baitihi, di rumahnya, wa fi suqihi, dan di pasarnya, khamsan wa isrina dhi'fan, 25 kali lipat. Salatnya seorang berjamaah itu lebih dilebihkan 25 kali lipat dibandingkan orang-orang yang salat di rumahnya. Orang salat di rumah itu maknanya orang yang salat sendirian. Dan orang-orang salat di pasar itu orang sholat sendirian. Ini perbedaan pahala antara orang sholat berjamaah dengan orang yang sholat sendirian. Baik. Al-Hafidh di dalam kitab beliau Fathul Bari, Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau merinci ya, 25 atau disebutkan 27 dan lewat yang lainnya, itu apa saja sih yang didapatkan orang sholat berjamaah yang itu tidak didapatkan oleh orang-orang sholat di rumah sendirian. Lu rinci, jelaskan. Sampai 27 poin. Nah, di dalam Fathul Bari. Baik. Qala wa dzalika annahu idza tawaddaa fa ahsanal wudhu'a. Yang demikian itu idza tawaddaa, jika dia berwudu, fa ahsanal wudhu'a, dan dia memperbagus wudhunya, summa kharaja ilal masjid, Kemudian dia berangkat ke masjid. Ini diantara yang tidak didapatkan orang sholat di rumah. Ini poin ini. Wudu kemudian berangkat ke masjid. Ini tidak didapatkan oleh orang sholat di rumah. La yuhriju illa sholat. Tidak ada yang mengeluarkan dia ke masjid kecuali betul-betul karena untuk sholat, bukan untuk yang lainnya. Dari rumah dia keluar dalam keadaan sudah berwudu, niatnya ke masjid untuk sholat. Lam yahtu khutwatan, tidaklah dia itu melangkah satu langkah, illa rufi'at lahu biha darajatan, kecuali diangkat baginya dengannya satu derajat. Satu langkahnya mengangkat derajatnya, satu langkah. Bayangkan kalau dari rumah dia sampai ke masjid itu berpuluh-puluh langkah, semakin tinggi derajatnya. Itu sekali sholat. Ya. Bagaimana kalau dia rutin 5 waktu sholat datang terus ke masjid? Berapa derajat dia ditinggikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Dan ini tidak didapatkan bagi orang sholat di rumah. Ya. Nggak dapat pahala ini karena dia itu tidak melangkah. Wakhotoan nubiha khotiyah, dan akan dihapuskan darinya dengan langkah itu satu kesalahannya. Semakin naik derajatnya, semakin dihapuskan kesalahannya. Fa idza shalla, kalau dia sholat, lam tazal malaikatu tusholli alaihi, senantiasa malaikat bersolawat atasnya. Madama fi musallah, selama dia berada di tempat sholatnya. Selama dia berada di tempat sholatnya, dia senantiasa mendapatkan doa malaikat. Sholawatnya malaikat, maknanya doanya malaikat. Datang ke masjid, sholat tahiyatul masjid, atau sholat qobliyah. Nah, dia duduk nunggu iqamah. Di situ malaikat terus mendoakannya. Naam. Allahumma sholli alaihi, ya Allah, berilah salawat kepadanya. Jadi ya Allah ampunilah dia. Allahumma arhamhu, ya Allah rahmati dia. Wa la yazalu fi sholati ma tamtidru sholat, senantiasa dia dianggap salat selama dia menunggu salat. Dia menunggu salat berikutnya, dia terus didoakan malaikat, mendapatkan rahmat, mendapatkan ampun dari Allah selama malam yuhdith, selama tidak batal wudhunya. Selama tidak batal wudhunya. Ini enggak didapatkan bagi orang sholat di rumah. Nah, begitu, ini baru sebagian. Baru sebagian yang didapatkan seorang sholat berjamaah di masjid. Setiap langkah kakinya menaikkan derajat dan menghapuskan dosa-dosanya. Dia mendapatkan doa dari malaikat. Malaikat yang tidak pernah berbuat dosa, la ya'sunallah, berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah agar fulan ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah. Terus didoakan oleh malaikat selama dia tetap di tempat sholatnya. Selama dia tetap di tempat sholatnya, terus mendapatkan doa dari malaikat. Ini ikhwan fiddin anzani wa azakumullah, keutamaan sholat jamaah di masjid. Apalagi kemudian selesai sholat dia gak pulang, nunggu sampai sholat berikutnya. Dia gak batal wudhunya, insyaallah. Baik, ini keutamaan. Rawal Bukhari wa lafzulahu wa Muslim wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah. Nah. Qala wan ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salatul jamaah afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah. Salat berjamaah itu lebih utama dibandingkan salat sendirian. Al-Fath 27 derajat. 27 derajat. Ini 27 tadi di atas 25. Rawahu Malik wal Bukhari wa Muslim wa Tirmidzi wa Nasa'i. lafaz salat jamaah afdal, ya, lebih utama dibandingkan dengan salat sendirian. Lafaz afdal ini menunjukkan bahwasannya salat jamaah itu bukan syarat sahnya salat. Ya. Kalau orang salat sendirian, dia masih sah salatnya. Ya, dia masih sah salatnya karena masih mendapatkan pahala. Ya. Sehingga inilah yang dijadikan dalil jumhur ulama, salat jamaah itu tidak wajib. Karena lafaznya afdol, ya. Lafaznya afdol. Nah, lebih utama. Berarti salat jamaah lebih utama, salat sendirian kurang utama, tapi tetap sah salatnya. Ada sebagian yang berpendapat salat jamaah itu syarat sahnya salat, tapi itu pendapat yang lemah. Ya. Pendapatnya jumhur, pendapatnya Imam Syafi'i antaranya, Imam Malik, Naam, yang menyebutkan bahwasanya salat jamaah itu Naam tidak wajib, ya, tidak wajib. Baik. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Nah, fardu kifayah, ya, tidak wajib tapi dia fardu kifayah. Dia menyatakan wajib yang terima Muhammad, ya. Berdalil dengan dalil-dalil, ya, dalil-dalil yang banyak, nah, tentang apa itu? Rujul Na'ma yang mendatangi Rasulullah, Abdullah bin Maktum yang buta, ya, yang Rasul nanya hal tasma'u nida, apa kamu mendengar azan? Taib, na'am, fa'ajib, datangi, ya, tetap diminta untuk mendatangi sholat berjamaah meskipun dalam keadaan buta, ya. Taib, ini dan dalil-dalil yang lainnya yang kemudian menunjukkan bahwasanya sholat jamaah itu wajib, sehingga ikhtilaf para ulama tentang hukum sholat jamaah bagi laki-laki. Ada yang menyatakan fardu ain, ya, ada yang menyatakan fardu kifayah. Jadi madhabnya jumhur, ya, yang menyatakan fardu kifayah. Nah, pendapatnya Abu Hanifah, pendapatnya Imam Malik, pendapatnya Imam Syafi'i, dia menyatakan tidak wajib atau fardu kifayah. Nah, ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Tapi dengan lafaz ini, ya, afdal, afdal. Nah, lebih utama. Dan dalil-dalil yang dibawakan juga dijawab oleh yang menyatakan wajib. Afdol itu afdol khairun atau lebih baik. Itu tidak menunjukkan tidak wajib. Ya. Nah, itu tidak menunjukkan hal yang tidak wajib. Ya. Tidak mesti tidak wajib. Nah, misalnya apa misalnya? Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang salat Jumat. Dzalika khairul lakum. Dan Allah sebutkan khair di situ. Khair, ya. Nah, dibandingkan perdagangan lebih baik, ya. Dan salat Jumat itu wajib, tapi Allah menggunakan lafaz khair, lebih baik. Afdal dan khair tidak menunjukkan enggak ada kewajiban. Ya, itu di antara jawaban yang berpendapat mewajibkan. Intinya para ulama beda pendapat hukum sholat berjamaah bagi kaum laki-laki. Ya. Saya menyatakan fardu kifayah, saya menyatakan fardu ain. Nah, baik. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Intinya sholat berjamaah itu mendapatkan keutamaan. Sehingga di dalam kitab Al-Kabair Al-Hafidh Imam Adz-Dzahabi itu dibawakan riwayat, ya. Seorang yang tidak atau ketinggalan sholat jamaah, kemudian dia sholat yang dia ketinggalan itu diulangi sebanyak 27 kali. Pengen mendapatkan pahala 27 sebagaimana sholat jamaah, ya. Diulangi sebanyak itu. Nah, kemudian dia bermimpi dia naik kuda mengejar rombongan yang di depannya tidak nyampe-nyampe. Ini isyarat meskipun dia sholat sebanyak apapun diulang-ulangi, ya, selama 27 kali tetap tidak bisa menyamai orang yang sholatnya hanya sekali tapi berjamaah. tidak bisa menyamainya. Baik. Ini ikhwan fidina azani wa azakumullah. Nanti bisa dibaca di Al-Kabair yang bukan yang kita bahas ya, yang kita baca ini kan tidak lengkap. Yang versi yang lengkap itu dibawakan ada bab tentang meninggalkan sholatul jamaah. Yang ada yang mensodakohkan kebunnya karena terlambat sholat jamaah. Gara-gara ngurusi kebun, terlambat sholat jamaah kemudian disodakohkan. Ada yang enggak sholat jamaah kemudian disambut dengan ucapan inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Mendapatkan musibah. Kenapa? Terlambat sholat jamaah. Nah, itu masanya sahabat. Ya. Kalau di masa kita kan biasa aja. Ya. Terlambat nggak sholat jamaah, apalagi nggak sama sekali, itu dianggap perkara yang biasa. Kalau di kalangan para sahabat sampai apa yang menyebabkan nggak terlambat sholat jamaah? Kebunnya disodakokan. Itu gambaran perhatian para sahabat tentang sholatul jamaah. Tidak seperti kita. Baik. Qala rahimahullah terakhir. Wan Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qol. Man sarrahu ayalqallaha ghadan musliman. Barang siapa yang senang tatkala nanti berjumpa dengan Allah dalam keadaan sebagai seorang muslim. Barang siapa yang ingin nantinya yakni yaumul kiamah berjumpa dengan Allah sebagai seorang muslim, falyuhafid ala haula'i shalawat, hendaknya menjaga salat-salat itu, salat lima waktunya. Haitsu yunada bihinna, kapan itu? Tatkala dikumandangkan seruannya. Tatkala diserukan tuh sholat jamaah, ya ini berarti di awal waktu berjamaah. Barang siapa yang menjaga sholat lima waktunya di awal waktu dengan berjamaah, fa innallaha ta'ala syara'a li nabiyyikum sallallahu alaihi wa alihi wasallam sunanal huda. Sesungguhnya Allah Ta'ala mensyariatkan kepada nabi kalian sunanal huda. Wa innahunna min sunanil huda, menjalankan sholat lima waktu berjamaah di awal waktunya itu termasuk sunanil huda. Walau annakum sholaitum fi buyutikum, seandainya kalian sholat di rumah-rumah kalian, enggak ke masjid, enggak sholat jamaah di masjid, kama yusalli hadzal mutakhallif fi baitihi, sebagaimana al-mutakhallif orang yang menyimpang, ya, orang yang menyelisih ini yang dia sholat di rumahnya, la taraktum sunnata nabiyikum, misalnya kalian meninggalkan sunnah nabi kalian. Sunnah ini maknanya jalannya, ajarannya nabi kalian. Kalau kalian sholatnya di rumah kayak orang ini, ya, berarti kalian meninggalkan jalannya nabi kalian. Walau taraktum sunnata nabiyyikum la dalaltum, kalau kalian meninggalkan sunnahnya nabi kalian, kalian akan tersesat. Naam. Ini ucapan tegas Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam. Jadi kalau kalian itu sholat di rumah-rumah kalian, kalian telah meninggalkan sunnah atau ajarannya nabi kalian. Karena ajaran nabi kalian adalah menjalankan sholat berjamaah di masjid. Kalau kalian sudah meninggalkan ajaran nabi kalian, maka kalian akan sesat. Wa ma min rajulin yatatahharu, tidaklah seorang itu berwudu, bayusinut tuhur, yang memperbagus wudunya, summa ya'midu ila masjidin min hadhil masajid, kemudian sengaja berangkat ke masjid dari masjid-masjid ini, illa kataballahu lahu bikulli khatwatin yakhthuha hasanah, kecuali illa, kecuali Allah akan tuliskan untuknya setiap langkah yang dia lakukan satu kebaikan. Wayarfauhu biha darajah. Allah angkat dia dengannya, dengan langkah itu derajatnya. Wayahutu anhu biha sayyi'ah, dan akan dihapuskan darinya dengan langkah itu satu kejelekan. Walaqad ra'aituna, sungguh-sungguh aku melihat kami itu para sahabat ya, menyaksikan pelakuan apa yang dijalankan para sahabat. Wa ma yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lufun nifaq. Tidak ada yang meninggalkan, yatakhallaf, meninggalkan salat jamaah, kecuali orang munafik yang sudah diketahui kenifakannya. Kalau ada yang enggak sholat jamaah di masjid, berarti dia itu munafik. Ini pada zamannya sahabat. Walaqad kana rajulu yu'ta bihi yuhada baina rajulain, dan sungguh-sungguh. Ini ucapan maksudnya. Cerita ini sungguh-sungguh. Ini di zamannya para sahabat. Ada seorang yang yu'ta bi, didatangkan ke masjid, yuhada, dipapah di antara dua orang, sampai dipapah di antara dua orang. Hatta yuqama fi shaf, sampai didirikan, diletakkan di shaf. Tidak bisa berangkat sendiri ke masjid, ya. Tidak bisa jalan sendiri ke masjid, harus dipapah oleh orang lain untuk sampai ke masjid, sampai demikian. Sehingga pada zaman sahabat itu, kalau fulan ini enggak datang ke masjid, berarti dia munafik. Nah, ini sudah jelas. Yang enggak datang salat jamaah itu munafik. Sehingga sampai pun sakit pun dia berupaya datang, dipapah oleh temannya. Wa fi riwayatin laqad ra'aituna wa ma yatakhallafu an salat illa munafiqun qad ulima nifaquh, dan sungguh-sungguh aku melihat kami tidak ada yang meninggalkan yatakhallafu an salat, yakni meninggalkan salat jamaah, kecuali munafik yang telah diketahui kenifakannya, atau marid, atau orang yang sakit. Jika ada yang tidak salat jamaah, berarti imam munafik atau orang yang sedang sakit. Hingga narojul ayam sibayna rojulain, bahwasanya ada seorang yang dia berjalan di antara dua orang, yakni di papah, hatta ya tias sholah, sampai dia mendatangi sholat, mendatangi masjid untuk sholat. Wa qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam allamana sunanal huda. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari kepada kami sunanal huda. Fa inna min sunanil huda as-salatu fil masjid alladhi yu'adzanu fihi. Dan termasuk sunanal huda adalah sholat di masjid yang diazani padanya, yang dikumandangkan azan. Rawahu Muslim wa Abu Dawud wa Nasa'i wa Ibnu Majah. Qawlu yuhada baina rajulain ai yurfadu min janibaihi, yurfadu ditolong, dibantu ya, di kedua sisinya, maksudnya dia itu dipapah. Yukhadu bi abadihi yumshabi ilal masjid. Dia ambil lengannya ya, orang yang samping kanan samping kiri, kemudian dijalankan ke masjid, ditolong, digendong, dipapah sampai ke masjid. Nah, ini ta'awun ya, al birri wa taqwa. Inilah gambaran para sahabat ya. Berangkat ke masjid, ini ke pinggir masjid, nggak bisa jalan sendiri, dipapah, dibantu. Kalau mungkin di masyarakat kita hampir tidak kita jumpai orang-orang demikian, menolong orang lain yang untuk sholat berjamaah di masjid, nggak punya penuntun, nggak bisa jalan ke masjid, kemudian ditolong, dibantu. Nah, ini hampir-hampir susah untuk kita jumpai. Ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Baik. Kita lihat di mana? Di Makkah, di Masjidil Haram ya. Itu dan banyak orang-orang yang menggunakan kursi roda, itu enggak ada yang nyuruh. tinggal diam toh langsung ada yang nyuruh orang-orang yang berangkat ke masjid. Ya. Banyak bukan saudaranya dia juga tidak kenal, ya, suruh sampai ke masjid untuk menjalankan sholat di masjid. Ya. Masya Allah luar biasa untuk ta'awun alal birri wa taqwa. Naam. Baik, ini ikhwan fi din anzani wa azakumullah. Baik, wallahu a'lam bissawab. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.